yang ayu, bukan karena dandanmu. Lemah gemulai, bukan hanya dibuat-buat. Dialah wanita. Dimanapun kita jumpa, penuh simpati dan menunjukkan pribadinya. Dialah wanita. Dimanapun kita jumpa.